الحمد لله رب العالمين يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كجيان الهكم نمبر 82 بسم الله الرحمن الرحيم Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah kelak. Jadi yang terpenting dari sebuah amal adalah diterima amal tersebut. Kita sholat, yang terpenting dari sholat adalah Allah menerima sholat kita. Kita sedekah, yang terpenting dari sedekah adalah Allah menerima sedekah kita. Karena sehebat apapun amal, kalau tidak diterima, berarti sia-sia. Syarat diterimanya amal, satu, niat harus ikhlas. Tidak boleh badan menghadap Allah tapi hati menghadap kepada selain Allah. Tolong dibesarkan, pahami. Tidak boleh hati ini menghadap kepada selain Allah. Dan yang kedua, amalnya harus benar-benar amal yang dituntunkan oleh Rasulullah. Salah satu ciri orang yang niatnya lurus dan amalnya benar, dia diberikan nikmatnya dalam amal tersebut. Jadi seperti sholat barusan, ciri orang yang niatnya lurus dan benar sholatnya, diberi nikmat dalam sholatnya. Kalau sholatnya, selama sholat tidak ada nikmat, pikiran kesana sini, hati jauh dari Allah, berarti dia ada masalah dengan sholat. Sedekah, orang yang nikmat ketika sedekah dan puas hanya Allah yang tahu, itu ciri itu sedekah yang bagus. Tapi ketika sedekah berat hati ini mengeluarkan uang dan ingin sekali orang lain tahu sedekahnya, itu ciri-ciri sedekah yang belum karena Allah, boleh jadi kurang diterima. Makin nikmat dalam beramal dan puas hanya Allah yang tahu, itu hadiah yang besar. Contoh lain, doa. Siapa yang doanya berpeluang diijabah, yaitu yang ketika dia doa, dia menikmati doa tersebut. Enak dalam doa itu, kerasa sekali Allah mendengar, yakin dengan ini dijanjikan oleh Allah akan diijabah. Makin nikmat dalam berdoa, insya Allah besar kemungkinan doa itu diijabah. Karena ada yang doa tapi garing, hanya basa-basi saja, enggan, malas dalam doanya. Begitulah. Silakan. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi ma dza yuqimuk. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau. Yabna Adam, ati'ni fima amartuk, wala tu'allimni bima yuslihuk. Wahai anak Adam, taatilah perintahku, dan jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik bagimu, yakni engkau jangan mengajari kepadaku apakah yang baik bagimu. Itu dari Wahb bin Munabbih ya, bukan hadis. Jadi begini hadirin, jikalau engkau ingin mengetahui, jika kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, hendaklah kita lihat di hati kita sendiri. seberapa banyak Allah Subhanahu wa taala mendominasi hati kita. Kalau Allahnya jarang kita ingat, kalau Allahnya kecil hanya di sudut saja di hati, hanya uang, penilaian orang, masalah, ada yang besar-besar di hati kita bukan Allah, nah itu berarti kita jauh dari Allah. Tapi kalau apapun ketemunya hanya Allah di hati ini, punya masalah, Allahlah yang menguasai masalah. Punya keinginan, Allahlah yang menggenggam keinginan kita. Ada yang mengancam, Allahlah yang menguasai siapa yang mengancam kita. Perlu uang, Allahlah pemilik semua lalu lintas rezeki. Apapun yang ada, jatuhnya ke Allah lagi, ke Allah lagi. Sehingga hati itu penuh dengan keyakinan kepada Allah. Dia berdiri, dia yakin Allah melihat. Dia bicara, dia yakin Allah mendengar. Dia diam, dia yakin Allah tahu isi hatinya. Nah, ketika seseorang selalu Allah lagi dalam segala hal, segala urusan, mata lihat nyamuk, hati ingat Allah yang menciptakan nyamuk. Dihembus angin, ingat angin adalah karunia Allah. Gatal-gatal adalah ciptaan Allah. Allah lagi, Allah lagi. Nah, kalau seseorang sudah diberikan kesulitan lupa ke Allah, nyambung aja ke Allah, makin sering nyambungnya, insya Allah makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak mudah itu. Ada yang lihat musuh lebih sibuk ingat musuh, ada yang lihat musuh ingat Allah. Ini Allah yang menciptakan musuh. Allah lah, dengan izin Allah lah saya bertemu dengan musuh, pasti ada hikmah. Saya tidak akan mati kecuali dengan waktu yang ditetapkan Allah. Lihat orang yang dagang, kalau hatinya sudah marifat, dia sudah tidak bingung dengan lalu lintas rezeki. Tiap orang datang Allah yang menggerakkan, belum tentu orang ini bawa rezeki kita. Ada yang bagian nawar saja, ada yang bagian ngeledekin, ada yang bagian nyobain tapi belinya di sebelah, tidak apa-apa. Yang penting setiap ketemu pembeli jadi amal soleh. Perkara jadi tidak rezeki mah urusan Allah. Bagaimana? Kelihatannya akhlaknya bagus tidak orang seperti itu? Tidak takut oleh apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang yang jauh dari Allah mah enggak ingat ke Allah. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, walaupun ngapalkan Quran, tapi tidak ada Allah di hatinya. Yang ada hanyalah penilaian orang, jengkel, marah, sakit hati, masalah besar, tapi Allahnya tidak ada. Padahal segala urusan diciptakan Allah supaya ingat kepada Dia. Benar? Wa ilaihi turja'ul umur. Ada pertanyaan, silakan. Ada lagi? Ya boleh. Mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi 'anha fa'lam annahu qad asbagha 'alayka ni'amahu zahiratan wa batinan. Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir batin. Apabila Allah sudah memberi rizki kepadamu dengan puas di hati itu, ya, dalam melakukan taat. Jadi kita diberi kenikmatan sholat, diberi kenikmatan patuh kepada perintah Allah, dan hati ini diberikan oleh Allah tuh kaya, jadi udah yakinlah Allah pasti ngejamin rezeki. lahirnya dibuat patuh, hatinya dibuat pasrah. Ah, ini udah lahir batin. Jadi nikmat lahir itu adalah patuh, nikmat batin itu pasrah. Kalau orang susah sudah susah patuh dan hatinya susah pasrah, itu rugi. Walaupun dikasih uang, dikasih bisnis yang banyak, dikasih jabatan atau apalah duniawi, tidak ada apa-apanya. Kalau diberi tidak diberi nikmatnya patuh dan nikmatnya pasrah. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini, bagaimana kita mengetahui bahwa ikhtiar kita itu diridhoi Allah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho Allah terletak pada amal yang disukai Allah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah ridho atau tidak, benarkah disukai Allah atau tidak, ingat ya, ilmu agama itu luas, dalam, tidak sepicik apa yang kita tahu saat ini. Seperti Profesor Dr. Tauhid tadi berbicara, ternyata sekarang ditemukan bahwa kinerja otak sangat ditentukan oleh usus. Karena mikroorganik di usus ini ternyata lebih ditentukan lagi bukan oleh jumlah bakteri, tapi ada yang lebih kecil lagi dari bakteri, yang itu sangat mempengaruhi ketenangan atau tidak. Sehingga ada seorang yang dokter anaknya autis. Ini agak diperlebar sedikit ya. Autis. Lalu dokter ini bukan di Indonesia, berjuang memberikan kesembuhan ke anak, syariatnya lewat bagaimana memperbaiki konsumsi makanannya sehingga bakteri baik di perutnya lebih banyak daripada bakteri buruk, sehingga anak lebih tenang, lebih terkendali, jadi baik. Itulah. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan? Ya begitu, kalau kita sudah melakukan yang Allah sukai, Allah memberi jalan ke kita tuh, diberikan sakinah. Jadi kalau kita di jalan yang benar, Allah tahu. Niat kita benar, Allah tahu. Dan Allah kalau suka, Dia akan berikan tenang. Dan kalau kita bikin salah, Allah cabut ketenangan ini. Jadi mungkinkah penjahat tenang? Tidak mungkin tenang yang asli, ya. Tapi kalau kita benar-benar yakin ke Allah, Allah akan memberikan ketenangan. Tapi itu ada pembunuh berdarah dingin, lahirnya seperti tenang, hatinya tidak akan pernah. Karena tenang itu milik Allah. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah itu adalah ketenangan yang tidak tergoyahkan menghadapi badai dan sebagainya juga. Aja. Rasulullah itu menghadapi begitu dahsyatnya cobaan, tenang. Tapi banyak orang yang perkara remeh, sederhana, goyah. Tersinggung sedikit, goyah. Ada yang gak enak, goyah. Begitu tidak stabil. Nah, dan ketersinggungan ini menunjukkan dia sombong, ujub, merasa diri penting, sehingga ada saja sedikit tersinggung. Ini tidak disukai Allah. Tersinggung, marah, hujam, kegelisahan. Ya, tapi kalau orang yang mantap ya, ajeng saja. Nah hadirin, Allah ciptakan ketenangan beragam jalannya. Tapi Allah lah penguasa hati kita. Begitu. Terakhir. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu siapa nih? Mana? Ya, sabar sebentar ya deh. Ada yang bagian pegang mikrofon. Silakan. Ini ada mungkin dua pertanyaan. Oh, yang satu pertanyaan, yang satu lebih ke minta izin ke Ari. Kalau yang pertanyaan, saya masih belum mengerti ya mengenai berpindahnya suatu takdir ke takdir yang lain. Karena saya pernah baca di ada satu hadis di Bukhari bahwa takdir itu sudah ditetapkan sebelum diciptakannya dunia. Jadi takdir itu sudah ditetapkan dari penciptaan dunia sampai akhirat. Nah, mengenai perpindahan takdir dari satu takdir ke takdir yang lain ini, apakah merubah takdir awal yang sudah ditetapkan oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz atau bagaimana gitu? Baik, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Saya jadi lelaki, tidak pesan. Saya tidak pesan ibu saya yang mana, bapak saya yang mana. Saya juga tidak pesan badan saya seperti ini, kulit begini, air mata, telinga, rambut, jantung. Ini adalah udah bagian yang bukan memilih. Tapi Allah juga bisa memberikan pilihan kepada kita dengan perintah dan larangan. Kalau kita mematuhi perintah Allah, Allah kasih kita pahala. Kalau kita melanggar, Allah kasih dosa. Nah, ada yang bisa memilih. Contoh, la in syakartum la aziidannakum. Kita milih jadi ahli syukur, maka takdir bagi ahli syukur adalah ditambah nikmatnya. Kita mau pelit, nanti ada lagi takdirnya. Kita sedekahnya 1,000, ada takdirnya. Kita sedekah 100,000, ada takdirnya. Dan tidak ada yang keluar dari takdir, tapi kita bisa bergerak ke takdir terbaik. Ada kalanya kita sudah doa, sudah sedekah, tetap celaka. Pasti itu yang terbaik bagi kita. Ya, sudah tobat, sudah ikhtiar, tapi kejadian ada rahasia besar di balik kepahitan itu. Ada musibah yang bisa ditolak dengan sedekah. Ada yang sudah sedekah, tetap saja kejadian. Karena itu yang terbaik. Ya, makanya patuh saja ke Allah. Nah, dan kita tidak usah pikirkan takdir Allah mau diapakan saja kita ini. Bukan urusan kita takdir, mah. Urusan kita mah patuh kuasa. Ya. Pak operator. Ya. Sudah, ya. Maaf, yang kedua aja belum. Lebih ke minta izin. Saya tuh apa mengumpulkan ceramah-ceramah AA dan ada beberapa orang teman yang tertarik untuk mengcopy gitu. Saya minta izin boleh atau tidak, karena itu ada ini juga saya karena membeli ke SMS Tauhid, takutnya ada yang harus diselesaikan itu nya masalah. Ya nanti juga di akhirat saya takut ditagi gitu. Boleh. Terima kasih ya. Didagangin lagi gitu. Oh tidak didagangkan lagi. Boleh. Jadi lebih ke ya untuk urusan apa memperpanjang dakwah aja gitu. Bukan hanya boleh, harus ya. Diperbanyakkan banyak. Kalau baik manfaat berarti itu karunia Allah ya. Terima kasih ya. Baik. Ada juga di Malaysia yang mencetak buku-buku kita, dibuat, dijual lagi. Boleh. Kok bolehnya beda? Beda dikit. Jadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, saya pernah mendengar perkataan bahasa Arab yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Allah. Itu maksudnya gimana ya? Masih belum tahu mengerti. Ngaca aja. Sambil duduk, lihat tangan. Siapa yang bisa bikin tangan begini? Kuku keras, ada garis-garisnya, bisa bergerak. Siapa ini? Di dalamnya ada tulang, ada saraf, ada kelinya dikit. yang manjangin kok kukunya aja, enggak dengan jarinya ya. Dan coba gigit jari, sakit. Gigit kuku, enggak sakit. Rambut, lihat ini siapa yang nyusun rambut. Saudara tahu rambut ini kekuatannya seperti apa? Saya melihat yang nambah iman ini ya, rambut dipotong sekira segini ya, panjangnya begini, rambut wanita atau lelaki yang panjang dipotong, kemudian diikat, diikat bawahnya, dikasih bandul. Pertama naik seorang tidak putus, naik lima orang diangkat oleh rambut tidak putus, naik 10 orang diangkat lagi oleh rambut sekepal itu tidak putus rambutnya. Akhirnya mobil diikat 1,5 ton diangkat oleh rambut tidak putus juga. Lalu disediakan pisau untuk memotong rambut itu, mobil itu jatuh. Tahu kenapa? Karena rambut itu, isinya rambut ada sekitar 6 ulir seperti baja. Ada yang pernah lihat baja yang untuk ada ulir baja gitu ya, kawat baja yang ulir. Nah, dari satu helai rambut itu di dalamnya itu sekitar 6, 5 atau sampai 7 ulir. Begitu kuatnya sehingga bisa mengangkat mobil hanya dengan rambut. Itulah sebabnya kalau lelaki suka pakai kurut janggut, kenapa jadi tumpul? Karena di dalam rambut itu, siapa yang menaruh ulir baja di dalam rambutnya? Nah, ini kan berjenggot gitu ya, harusnya astagfirullah. Ya tadi ketemu sebentar dengan dokter Tauhid. Waduh, masya Allah, saya baru tahu di perut ini ada 100, di ususnya saja ya. Ini dari sini sampai ke usus tuh kurang lebih panjangnya 4 meter tuh ya. Di usus ternyata orang itu ditentukan oleh usus halus. Karena manusia tuh menurut Rasulullah, bagaimana sabda Rasulullah, Pak? What? Bahwa saya ada hadisnya bahwa manusia sangat ditentukan oleh perutnya. Maksudnya perut itu bukan lambungnya ya, karena lambung itu hanya mesin giling, tapi usus halus yang menyerap. Nah, yang di usus halus itulah ada sekitar 100 triliun bakteri yang mereka mengolah sehingga jadi otot, jadi tenaga. Nah, kalau di usus itu bermasalah, bermasalahlah. Ada seorang anak yang pertumbuhannya kurang. Ternyata salah satu penyebabnya katanya adalah kemampuan menyerap kalsium di ususnya kurang. Jadi walaupun dia makan kalsium, jadi usus yang menang. Bahkan hasil penelitian yang tadi saya ceritakan, usus ini bisa membuat tenang dan stres. Makanya orang yang stres biasanya kan bermasalah. Coba mau pidato, saudara tegang. Di sini kan mules ya. Kalau tegang, coba kalau sedang tegang tuh jatuhnya di perut. Nah, harus yang lebih ahli cerita ini ya. Begitulah, perhatikan, oh di usus tuh ada. Saya pernah melihat operasi sesar 7 besetan. Jadi bayi itu ada di rahim yang 7 lapis. Karena ketika dijahit itu, jahit-jahit perut itu ya, sampai ke jahitan luar itu 7 kali menjahit. Siapa yang merancang bayi begitu dalam di sana dengan penciptaan yang bukan per jam, tiap detik tuh sel tuh berkelatu sempurna seperti bangunan ini, tapi jadi sendiri sempurna. Kalau ini kan harus dirancang, digali terus, wah, dengan beragam keahlian. Lah di rahim ini tiap detik terjadi pembelahan yang sistematis. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang tulang dulu, kemudian jadi kulit, kulitnya berubah, ada pori-pori, ada bulu-bulu, dan terus bergerak sistematis sekali. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya kalau ngaca tuh jangan ngaca, hanya melihat harusnya. Ini siapa yang bikin bibir di sini? Kenapa enggak di sini? Kenapa lubang hidung di bawah, coba di atas kan? Harus bawa payung. Nah, kalau hujan penuh hidung. Dengan gigi, dengan lidah segitu sempitnya, kompak. Coba kalau koordinasi antara gigi dengan lidah tidak kompak, rampung lidah kita ini. Enggak, copot lagi. Atau lidah agak kepanjangan, penuh atau meleleh. Masya Allah. Atau gigi tumbuhnya enggak berhenti. Atau air ludah jumlahnya kebanyakan, kan kurang wibawa. Coba presiden ngacai kan tidak wibawa, benar? Halo. Atau kedip ini kecepatannya sudah diatur ini oleh Allah. Coba pelan, tabrakan di tol, betul? Benar? Ini masalah kedip. Aduh ya Allah. Makanya bagus kalau nonton di film-film dokumenter ilmiah ya tentang tubuh, nambah iman. Saudara tahu sedang duduk begini berapa miliar aktivitas? Ini dahsyat sekali. Ini duduk begini, nah adik ya, kalau nganggur gitu tuh diperintah oleh otak. Tuh ketawa ya, untuk ketawa pelan kok. Wah enggak, ketawa. Barusan gatal sedikit kan daerah jenggot kesini. Untuk perintahnya ngepas kesini, coba kalau ngayap kemana aja. Ini jago mikir, merintah, juru ketawa, belum lagi ketik, belum tarik nafas, dipecah oksigen ke sini, kasih ke pembuluh darah, belum lagi tadi makan, lagi digiling di sini, lalu pengen buang angin, diperintah, nyering dikit, nyering dikit, ya. Tapi di samping mata lirik kanan, diperintah juga oleh Pak Pontek, jadi kan bisa enak ningali, ya. Terus protek, teken, ya. Lalu langsung, isap-isap, itu perintah semuanya. Takut ketahuan. Dalam detik yang sama ini miliaran aktivitas, belum lagi bakteri ya. Ini kan virus di sini, banyak virus. Kita menghisap banyak, dilawan di sini, terjadi pertempuran. Gimana tadi jelasan dokter Tauhid? Jadi sel darah putih itu, tidak ada sel darah putih di tubuh ini kecuali pernah mesantren. Mesantrennya di usus halus kita, karena di sana segala jenis bakteri. Jadi dia belajar dari bakteri yang ada sehingga dia tahu siapa lawannya, bagaimana cara mengatasinya. Dan dia belajar, tapi dia berangkat sel darah putih itu ke anggota tubuh dan saling tukar informasi, silaturahim, musyawarah sama sel darah putih, sehingga dia saling mengenal. Karena enggak boleh blow-on sel kita tuh. Jangan main telan aja ya. Datang misalkan bakteri, dia tahu ini bakteri tidak baik, dikenal, makan oleh dia. Tidak sembarang ada sel di tubuh dimakan oleh bakteri kita. Ini dahsyat sekali di dalam tubuh ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bisa nangis terus tuh kalau nanti kita lihat begitu. Lah ini saya aja bersuara enggak ngerti kenapa kita suaranya begini. Halo. Kenapa jadi besar kecil? Dan saudara ngerti lagi ya. Bagaimana? Tidak ada suara, bentuknya suara seperti apa coba? Tiba-tiba ada getaran udara merambat ke telinga saudara, dicerna oleh otak. Ngerti? Lucu nih, langsung ketawa. Loh, ngangguk-ngangguk. Itu siapa yang merintah begini, Pak? Cuma kalau tiba-tiba lagi break, salah perintah. Tuh ketawa tutup ini, coba kalau gitu ngocel mata. Kan ada rekod, ada yang ketawa sampai standar begini. Juga cek gitu, enggak. Allah Akbar. Belum lagi komposisi lidah. Ini diatur oleh Allah lidah ini. Gimana kita bisa kompak? Manisnya sama, asin sama, pedas kalau beda-beda kacau tukang dagang. Asin, kamu kurang ajar, pahit kamu. Bisa bertengkar suami istri tiap hari. Dan penciuman kita juga dibuat standar, ya. Enggak ada yang salah cium. Jengkol mah jengkol aja, tidak ada segan. Oh, ada yang kentut. Oh, ini parfum paling mahal. Tidak. Tetap ada yang meledak, mana itu? Tidak ada yang mau ini Hermes nih, enggak ini Gucci masa? Alhamdulillah, benar? Oh, masya Allah, begitu deh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya kalau orang sudah kenal ke Allah, beda kehidupannya tuh. Jadi luas lebar kebahagiaannya tuh, nikmat. Jadi banyak sekali yang bisa membuat hatinya tuh hidup. Beda dengan yang tidak kenal Allah, tegang, stres, takut, bingung hanya oleh urusan duniawi. Begitulah. Apa yang terpikirnya? Makanya banyak tafakur. Itu baru satu jenis tafakur. Belum lagi nanti coba kalau ngaca tafakur gini, kamu teh ahli surga, ahli neraka. Oh itu sudah ramai lagi tafakur. Lihat mata, ini mata mesum nih. Mata tukang jina mata. Jelalatan, kamu pura-pura soleh, padahal aslinya munafik. Wah, lihat mulut, ini mulut pemakan buah jakum di neraka atau bisa minum di telaga Rasul. Oh itu juga sudah babak belur kita. Ah sayangnya kita kebanyakan mikir yang gak perlu dipikir, kebanyakan komentar yang tidak perlu dikomentari, kebanyakan ngurusin yang bukan urusannya. Benar deh. Ada juga gak diatur oleh otak dan tergantung khusus juga. Terima kasih hadirin. Ada pertanyaan terakhir, ibu-ibu. Hari ini ada tamu dari Bukit Tinggi, 30 orang. Boleh acungkan tangan. Nah, terima kasih. Oh, mayoritas ibu-ibu ya. Laki 7 orang, wanita 23. 1 banding. Ya. Lalu ini yang baru turun dari hutan, acungkan tangan. Alhamdulillah. Bagaimana? Semangat Pak? Mana suaranya? Oh begitu. Sudah direndam, sudah ditenggelamin, ya. Nikmat Pak? Kenapa nyebut bohong? Dosa buruk sangkaan. Udah gak ikut nyebut bohong, tidak boleh. Coba saya tanya ini, bagaimana jalan ke hutan, nikmat? Itu menyeberang ke yang sungai dalam itu penyeberangan pasar, bagaimana? Menyenangkan? Hah? Tadi dibalur lumpur gitu, ditenggelam ke lumpur, enak? Insya Allah akan datang suatu saat disyukuri latihan seperti itu, Pak. Karena setiap latihan itu mengandung ilmu, pengalaman, memori disimpan. Nanti ada masalah akan keluar tuh. Kita takut, ah saya juga pernah sendirian di hutan, gitu. Ada yang takut nggak tadi malam di hutan? Oh, tidak, karena tidur ya. Pas lagi jalan jauh, saya juga pernah jalan jauh ketika dalam gulita malam jalan, saya pernah. Jadi semua pelatihan itu tabungan yang mungkin nanti ada saatnya dipanggil tabungan itu dan bisa menjadi solusi. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Wahai yang Maha Tahu semua penghalang di hati kami, ya Allah, bukakan hati ini agar hati ini benar-benar yakin padamu. Hati ini yakin bahwa kami ini hanyalah hambamu, ciptaanmu, milikmu. Setiap saat ada dalam kekuasaanmu. Bukakan hati ini agar kami yakin bahwa dunia ini hanya tempat mampir sebentar saja. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, mempesona dan memperbudak diri kami. Wahai Allah yang Maha Mendengar, bukakan hati kami agar yakin Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pemilik segala-galanya, Engkaulah penguasa segala-galanya, Engkaulah penentu segala-galanya. Jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun, apapun, selain hanya berharap darimu. Cabut setiap takut yang ada di hati ini, ya Allah. Selain takut murkamu, takut tersisih dari sisimu, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperbudak kami, syahwat menggelincirkan kami, amarah membinasakan kami. Karuniakan kepada kami hati yang bening, ya Allah. Hati yang selalu ikhlas dalam apapun yang kami lakukan. Hati yang selalu berbaik sangka kepadamu. Hati yang ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Hati yang sabar dengan apapun yang Engkau takdirkan. Hati yang selalu sempurna ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Berkahi majelis ini, wahai yang Maha Mendengar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayat, kama nawwatal arda bi nuri syamsi. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.